kala rindu menghinggapi hati yang telah lelah tuk mencintai, hati yang telah lama membeku karena bosan menantimu. Lama membeku karena bosan menantimu. Dengan tetati-tati menahan luka yang teramat perih, namun ku mencoba lelah untuk mencintai.